Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulaqat Al-Fiqih. Yang kita oleh Syekh Al-Fawzan Al-Fawzan Habibullah Ta'ala, masih pada pembahasan tentang Ahkamul Hudud, yaitu hukum-hukum tentang pidana. Pada pertemuan yang terlalu kita telah menyinggung tentang bagaimana hukum melobi atau menego untuk membatalkan ditegakkannya hudud atau pidana, yang perkara tersebut telah sampai kepada penguasa. Maka kita telah membaca tentang juga pendapat di dalam hadis juga ya, manhalat syafa'atuhu duna hadin hudidillah faqad da'allahu fi amrihi. Karena siapa yang merubah, yaitu dengan melobi atau menego tentang hukum-hukum Allah SWT, maka sungguh dia telah menghilangkan perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fahalla qabla an ta'tini bihi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah tidak sebelumnya engkau, sebelum ini engkau mendatangkan perkara ini kepadaku. Maksudnya jangan engkau batalkan setelah sampai perkara tersebut kepadaku, yaitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau di sana ada perkara atau permasalahan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan pidana, kalau bisa diselesaikan secara keluarga kekeluargaan, maka diselesaikan, sehingga tidak keburu-buru sampai kepada penguasa. Adapun menego atau melobi menggagalkan ditegakkannya hukum had sampai kepada penguasa, maka yang demikian ini tidak boleh. Waqala rahimahullah, dan kita lanjutkan, dan juga telah berkata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wala yajuzu an ya'khudha min az-zani was-sariq was-sharib wa qati' at-tariq wa nawihim ma la ta'tili bihi al-hudud la li baiti malikin wala li ghairihi la li baiti mali wala li ghairihi. Dan tidak boleh bagi pelaku zina, tidak boleh bagi pelaku zina dan juga para pencuri dan para peminum khamar atau para perampok atau yang selain mereka. Ini memberikan apa? Membatalkan hak atau membatalkan hukuman tersebut dengan mengambil harta, dengan mengambil harta apakah dari Baitul Mal atau yang selainnya atau dari hartanya sendiri untuk menggagalkan atau membatalkan ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Wa hadzal mal al-ma'khudz li ta'til al-haddi sukhtan qabisan. Dan harta yang diambil dalam rangka untuk membatalkan, menggagalkan ditegakkannya hukum had, maka inilah harta yang haram, yang kotor. Wa idza fa'ala wali amri dzalika jam'a fasadaini azimin. Dan apabila pemimpin tersebut melakukan yang demikian, mengambil harta dalam rangka untuk menggagalkan ditegakkannya hukum had, maka tersana terkandung dua kerusakan. Ahaduhuma, salah satunya ta'til had, yaitu yang pertama menelantarkan hukum had atau hukum pidana itu sendiri. Wasani, yang kedua aklus syafi, yang kedua dia memakan harta yang haram. Batar kulwajib wa fi'il muharram ila akhiri wa ajma'u ala annal mala al-ma'khud minazani wa syarif wa syarif wa maharif wa qati'il at-tariq wa nahmi dhalika li ta'til had ma'lun suhtun khabisun. Maka meninggalkan kewajiban dan juga melakukan perkara yang diharamkan, misalnya meninggalkan kewajiban ini, kewajiban untuk menegakkan hukum had, hukum pidana, hukum Allah SWT, dan juga melakukan perkara yang haram, yaitu menggagalkan ditegakkannya hukum had, kemudian mereka mengumpulkan uang tersebut yang diambil dari mereka, orang yang terkena hukum tersebut yang menimpa pezina atau menimpa pencuri atau menimpa peminum khamar atau para penjahat dan juga para perampok dan yang semisal mereka, yaitu untuk menggagalkan hukum pidana, maka harta tersebut adalah harta yang haram dan harta yang kotor. Bakasiruhu ma yuhdat min fasadi umurin nas, dan ini banyak dari apa-apa yang bisa ditemukan dari rusaknya pada permasalahan-permasalahan manusia. Wa inna ma huwa ta'til had bimalin, dan hanyalah yang dibahas ini di sini adalah usaha untuk menggagalkan hukum had, yaitu dengan harta, dengan lobby, dengan dinigo awijah, atau menggagalkan had dengan kewibawaan. Mungkin karena dia seorang yang berwibawa, seorang yang mempunyai kedudukan, sehingga hukum tersebut mentah, tidak bisa diterapkan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan atau wibawa. Wawa sahabun sukutu hormatil mutawalla al-mutawalli wa sukutu qadarihi qadarihi minal qulubi wal inhilali amrihi. Dan perkara ini harus menggagalkan ditegakkan kumhat, yaitu dengan uang atau yang selainnya, nanti menjadikan sebab jatuhnya kehormatan penguasa dan juga jatuhnya kewibawaan mereka di hati-hati manusia, dan juga akan menyebabkan lemahnya dari perkara tersebut, sehingga hukum Allah SWT ya dilecehkan, ya. Bisa disogok atau bisa disuap atau bisa dinego, bisa dilobi, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Maka ini adalah tentunya akan menghilangkan kewibawaan penguasa dan juga menghilangkan kepercayaan kepada para penguasa di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuhu rahimahullah. Telah selesai perkataan rahimahullah taala. Fa jara'imu, maka Syekh rahimahullah taala menyatakan la la yasimuha wa baqiyal mustama' min syariha ila iqamatil hududi asyariyah ala murtakibiha. Maka kejahatan-kejahatan tentunya tidak akan bisa dicegah, dan terus kejahatan tersebut akan selalu ada di masyarakat, tentunya kecuali dengan apa? Kecuali dengan ditegakkan hukum-hukum syar'i yang dikenakan oleh orang-orang yang melakukannya atau melanggar hukum tersebut. Wa ma'ahdul gharamati al-maliyati minhum wa sajanahum wa ma asbaha dzalika min al-qubati wadi'ati fawa di'an wa dzulman wa ziyadat syar. Adapun dengan mengambil denda yang bersifat harta, yang mengambil denda, kamu melakukan kezinaan, kamu melakukan pencurian, kamu melakukan minum khamr dan yang lainnya, kemudian diambil uangnya di denda, wasajanahum dan juga di penjara, dikurung dan yang semisalnya, dari hukuman-hukuman yang diletakkan oleh manusia, dibuat-buat oleh manusia, maka sungguh perkara tersebut adalah perkara yang akan menghancurkan, menghilangkan hukum Allah SWT, dan ini bentuk kezaliman. Kenapa kezaliman? Ya, orang yang apa pelakunya tersebut zalim, ya kan? Menzalimi dirinya sendiri bagi si peminum khamar. Kemudian kalau dia mencuri, menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Dia sendiri makan barang haram dari barang curian dan juga merugikan orang lain. Ini adalah kezaliman. waziyadatu syarr, dan juga akan bertambah kejahatannya dan kejelekannya. Ya. Dengan hanya didenda dan dipenjara, maka para penjahat tersebut tentunya enggak kapok. Ya. Bahkan dipenjara nanti ketemu orang-orang yang ahli di dalam kejahatan. Setelah keluar dari penjara, mereka tambah ahli, tambah bekerja sama, tambah hebat perbuatan kejahatannya. Wallahualam. Ini karena didekatkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala fuqaha'una rahimahumullah, telah berkata para ahli fikih kami rahimahumullah, inna jinayati allati tajibu fiha al-hududu khamsun, sesungguhnya ad-jinayat, hukum pidana, hukum syar'i yang wajib di sana ditegakkan hukum atau hudud, ditegakkan hukuman, wajib ditegakkan hukuman, ini ada lima. Ya, yang pertama az-zina, yaitu perzinaan, harus ditegakkan. Was-syariqati, dan pencurian. Waqad ibtariqi, dan perampokan. Wa syurbil khamri, dan minum khamar. Wal qadah, dan menuduh orang baik-baik, menuduh berzina, menuduh orang berzina. Wa ma ala dzalika yajibu fi ta'zir, adapun yang selain dari lima tersebut, maka wajib untuk dihukum. Maksudnya takzir di sini ya hukuman, namun bukan hukuman had, ya. Bukan hukuman yang dituntut untuk ditegakkan, namun tetap dia diberi sanksi. Karena saya di bayanhu insyaallah taala, sebagaimana yang akan datang keterangan insyaallah taala. Wa qalu asadul jalbi fil hududi jaldul zina, mereka berkata para ahli fikih, dan seberat-berat jilat-jilat itu berat, ini adalah pada hukuman orang yang didera karena berzina. Ya, orang yang berzina ini bila dia itu masih bujangan, masih perawan, melakukan perzinaan, maka dicambuk 100 kali. Semajadul qadah, kemudian di bawahnya zina, yaitu dera diperuntukkan orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti, ya. Yaitu berapa? 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Ya. Kalau dulu nyambuknya pakai pelepah kurma. Yang dicambuk punggungnya, ya. Punggungnya yang dicambuk. Ya. Punggungnya, enggak kepalanya, enggak. Punggungnya. Semacam dus serbi, kemudian yang di bawahnya yaitu dicambuk atau didera orang yang minum khamar, ya. Ada yang minum khamar, ada yang mencambuk 40 kali, ya. 40 kali ini kok masih ngulangi lagi, tambah lagi, ya. Ngulangi lagi, tambah lagi. Cuma jadu takzir, kemudian deranya orang yang takzir, orang yang kena suatu perkara, ya. yang di sana tentunya juga melanggar dari hukum-hukum Allah SWT yang selain dari yang disebutkan di atas. Misalnya seperti orang ketangkap misalnya judi misalnya, ya, maka nanti apa? Ya dibawa ke hakim, nanti hakim yang memutuskan ini mau berapa nih, cambukan, ya. Hakim yang memutuskan. Karena Allah Taala hasil zina bimazirin takkilin dikali Taala, karena Allah SWT mengkhususkan perbuatan zina ini yaitu dengan ditambah penegasan untuk menegakkan hukum tersebut. Allah SWT firman di dalam surat An-Nur ayat 2. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah kalian menaruh belas kasihan kepada keduanya para pezina di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi ya, yaitu di dalam khusus, dan nanti ada pembahasan azani itu azani bagi itu kulah wahidin minumah mi'at ajal sudah, dan bagi para pelaku zina perempuan dan laki-laki atau laki-laki perempuan, maka deralah mereka masing-masingnya 100 dera. Kemudian di sini wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Wa ma dunahu akhafu minhu fil adab. Adapun yang selain dari zina, maka tentunya lebih ringan dalam jumlah pukulan atau cambukan. Fala yajuzu an yazida alaihi bisifah, maka tidak boleh melebihi. Tatkala mendera pezina, tidak boleh lebih dari yang telah ditentukan di dalam syariat. Lebih dari 100 kali. Ya, misalnya orang yang berzina ketangkap ya kan, cambuk 100 kali. Kira-kira mengulangi lagi enggak? Ya. Apa mau remuk 2 kali lagi? Itu alhamdulillah kalau selamat, kalau enggak selamat ya. Bisa jadi dicambuk enggak selamat. Nah, tulang punggungnya hancur ya, tulang punggungnya hancur. Bayangkan di cambuk pakai pelampah korma 100 kali. Kalau orang dulu mungkin ya kuat-kuat ya. Untuk sekarang ya. Waqalu, dan mereka menyatakan kepada ahli fikih, man mata fi haddin fa huwa hadarun. Barang siapa yang mati karena terkena hukum had, ya, maka tentunya ini suatu kesia-siaan. Maksudnya kesia-siaan itu ya tidak mendapatkan tebusan ya kan. Kalau orang apa mati karena dibunuh ya kan, nah, otomatis apa? Yang dibunuh ini mendapatkan apa? Mendapatkan gantinya, mendapatkan tebusannya ya kan. Adapun mati karena dia terkena hukum had, maka dia tidak mendapatkan tebusan. Wala syai'ala man haddahu, dan juga dia tidak mendapatkan sedikit pun dari orang yang terkena had tersebut, terkena hukum tersebut. Li'anahu ata bihi ala wajhil masyru' bi amrillahi ta'ala wa amara rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena hal demikian tentunya telah datang, telah ada pada perkara yang telah disyariatkan sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Amalau ta'adda al-wajhul masyru' fi iqamatil had summa talafal mahdud fa innahu yatmanuhu bi diyatihi. Adapun kalau seorangnya menegakkan hukum had kemudian melampaui batas di dalam menegakkan hukum had, ya, kemudian orang yang terkena had ini meninggal, ya, misalnya saking jengkelnya, ya kan, berzina dipukul 100 lebih, ya, sehingga meninggal, maka si pelaku atau penegak hukum tersebut tentunya akan menanggung diatnya, menanggung diat. Harus apa? Ya, membayar diat bagi keluarganya. Berarti ini apa? Ya, ini kasus pembunuhan, ya. Kasus pembunuhan bukan kasus ditegakkannya hukum had. Ya. Wah, mumpung ada dendam, ya kan? Mumpung ada dendam. Cambuk ini 100 kali. Yang dicambuk bukan punggungnya, kepalanya, ya. Asalnya, ya. Meninggal, ya. Makanya sebenarnya kasus, kasus. Maka si pelaku penegak hukum dia menanggung membayar diat kepada keluarga orang yang terkena hukuman karena melampaui batas. Li'anna talafa bi adwanihi, karena dia menghilangkan sesuatu dengan apa? Dengan suatu permusuhan, ya. Bukan menegakkan hukum had lagi, namun terdorong dengan kejahatan. Wasbahama lau dorabahu fi ghairi haddi, dan yang semisal itu kalau semisal seseorang yang dipukul had dengan tidak pada tempatnya, tidak pada tempatnya seperti tadi, ya kan, yang harusnya pukulan itu diarahkan ke punggung namun diarahkan ke kepala, ya bisa meninggal, ya. Makanya seperti ini kasus, kasus yang dia harus menanggung bagi pelakunya untuk membayar diat 100 ekor unta, ya. Ini karena apa? Menegakkan hukum had melampaui batas. Qala al-Muwaffiq, telah berkata al-Muwaffiq Ibnu Qudamah rahimahullah taala bi ghairi khilafi na'lamhu, maka apa yang disebutkan oleh para ulama maka kami tidak mengetahui ada seorang yang menselisih atau berbeda pendapat. Semuanya sepakat, ya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab fi hadis zina. Bab tentang hukum perzinaan. Qala fuqaha rahimahumullah, telah berkata para ahli fikih yang Allah SWT semoga merahmati mereka, menyatakan wa yajibu fi iqamati hadz zina huduru iqam imamin aw naibihi wa huduru ta'ifatun ta'ifatin minal ummin, dan wajib tatkala menegakkan hukum bagi para pezina ini harus apa, hadir imam atau harus hadir pemimpin, atau kalau enggak hadir pemimpinnya maka hadir wakilnya, wakil dari pemimpin tersebut, dan juga dihadiri oleh sekelompok kaum mukminin. Untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk menyaksikan ditegakkannya hukuman tersebut. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala wa yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan telah disaksikan azabahum dan sisaan terhadap keduanya tersebut, ya, bagi para pelaku zina. Ini oleh sekelompok kaum mukminin. Ya. Aduh, aku enggak tahan, ya mundur. Nanti lihat bisa semaput, bisa pingsan. Ya, ini sebagian orang yang mampu untuk bisa melihat. Dan agar apa? Ya, agar sebagai contoh teladan, sebagai peringatan. Ya. Kebiasanya melanggar hukum Allah SWT benar-benar ya sakit, ya kan? Kebiasanya sakit, ya, di dunia, sakit di dunia, mendapatkan cambukan 100 kali. Surat An-Nur ayat 2. Wazina min a'damil jari'in. Dan perzinahan ini adalah sebesar-besar kejahatan. Wawa yatawa watu bis sana'ati wal ismi wal qabhi. Dan perbuatan zina tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai banyak kejelekan, banyak dosa dan banyak kejelekannya. Wazina bizatir roh, bizatir zaut. Kejelekan, maksudnya kejelekan banyak, ya kan? Pertamanya, ya kan? Orang yang berzina ini akan apa? Akan menghancurkan keluarga lain, ya. Akan menghancurkan keluarga seseorang, akan memupus cita-cita seseorang, akan merusak nasab, ya kan, seseorang, akan mendzalimi orang-orang yang lahir dari perbuatannya. Nanti anaknya dinisbahkan kepada siapa, ya kan? Walaupun kalau perzinaan ini dinisbahkan kepada ibunya. Dan menimbulkan kesesaraan, ya. Nanti keturunannya, anak-anaknya, ya, siapa yang memelihara, ya. Karena tidak ada hubungan pernikahan. Yang laki-laki tentunya berlepas diri, tidak bertanggung jawab. Ibu dan anaknya tentunya akan sengsara. Dan masih banyak lagi kerusakan-kerusakan yang lain. Adapun perzinaan yang berat, perzinaan yang biasa, yaitu apa? Ya antara seorang yang bujang dengan bujang, ya, perawan dan bujang. Adapun perzinahan yang lebih besar lagi, yaitu perzina fi dzati zaujin. Seseorang berzina dengan orang yang telah menikah, ini lebih berat lagi, ya, berselingkuh. Ini lebih berat lagi. Dua zina fi dzatil mahram. Orang menzinai mahramnya sendiri, ya kan. Ini juga lebih berat lagi dosanya. Menzinai ibunya, menzinai saudara perempuannya masih mahram. Kemudian dua zina fi hayatil jar. Kemudian lebih berat lagi berzina dengan istri tetangga. Berzina dengan istri tetangga di dalam sebuah riwayat ini dosanya 10 kali dari zinanya orang yang masih bujang. berlipat 10 kali dosanya. Wa min adami anwa'ihi. Nah, karena orang kalau sudah biasa berzina dengan tetangganya, ya mudah ya kan. Nah, ini yang lagi-lagi bertular ini, berzina lagi, keluar lagi, berzina lagi, terus. Sedangkan di dalam masyarakat tentunya akan apa? Ya akan tertutupi dengan apa? Dengan pernikahan ya kan. Aku kan istrinya ini tetap aja. Namun persekutuan terus berjalan. Makanya seperti ini menimbulkan dosa yang berlipat-lipat. Walamma kana zina min a'dami jara'im wa kibari ma'asi lima fihi min ihtilatil ansabil ladhi yabtilu bisalbihi at-ta'aruf wa tanasur ala haqqi. Dan berzinaan ini kan menjadi sebesar-besar kejahatan dan sebesar-besar kemaksiatan karena di dalamnya terdapat ihtilat, tercampurnya nasab-nasab. Ya tentunya bercampurnya nasab-nasab tersebut akan apa? Akan menghilangkan sebab ta'aruf, saling kenal mengenal dan tanasur, saling tolong menolong ya, di dalam kebaikan. Bayangkan ya, misalnya kalau manusia tidak ada ikatan pernikahan, asalnya apa ya, seperti binatang ya kan. Bukan apa, bukan saling menolong, tapi saling apa ya, saling musuh-musuhi ya kan, saling musuh-musuhi. Ayam ya kan, dengan saudaranya ya tarung ya, seperti itu. Karena tidak ada nasab. Adapun kalau ada nasab, ya orang lain ketemu dengan orang lain ini apa? Ada saling cinta, ada saling senang mahabbah ya, ada saling mengenal dan ada saling rasa menolong kalau dengan orang lain. Tapi kalau bersaudara, namun saudaranya itu tidak diikat dengan pernikahan ya, seperti itu. Satu dengan lain, satu dengan yang lain sampai saling musuh memusuhi. Kalau di dalam keluarga yang di sana itu diikat dengan tali pernikahan itu saja terjadi, ya kan? Keluarga anak dengan anak saling berperang, saling musuh-musuhi, apalagi kalau tidak ada tali pernikahan, ini tambah-tambah lagi. Wafi halakul has wan nasr, dan di dalam perzinahan tersebut maka akan menghancurkan pernikahan, akan menghancurkan nasr, keturunan, nasab ya. Setelah apa, zina dengan zina, kemudian punya anak, sana zina lagi, punya anak lagi. Nanti ketemu anak dengan anak, nanti bisa zina lagi ya kan. Anak ketemu dengan ibunya, zina lagi. Anak ketemu dengan anak perempuan, ketemu dengan bapaknya, zina lagi, seperti itu. Sehingga hancur, mereka tidak mau menikah, dan juga hancur nasab atau keturunan, juga hancur nasabnya. bima kana yastamilu ala hadhil asar qabiha, itu akan apa, melahirkan pengaruh-pengaruh yang jelek. Bayangkan kalau seperti itu ya. Ya tidak, tidak beda dengan ayam, dengan sapi, tidak beda dengan binatang. Rattaballahu 'alaiha dahat as-sarin, maka Allah SWT mewajibkan untuk ditegakkan hukum yang kejam ini. Biar apa? Ya biar mereka kapok, biar mereka tidak melanggar. Wa waratna az-zani fi hijarati hatta yamut. Apa itu hukum had yang kejam? Yaitu ar-rajm. Seorang yang berzina ini dilempari dengan batu sampai mati. Al-jaladuhu, atau dia didera 100 kali. Wataghribuhu an baladihi, setelah didera 100 kali ini bagi orang yang bujang, kemudian diasingkan dari negerinya. Bisa tidak ketemu lagi dengan pasangannya. Ya surah bidzalika ad-dar'u 'ala al-izkabi, agar apa? Agar tidak tidak terjadi lagi, dan usaha-usaha untuk apa, mencegah perbuatan seperti itu terulang lagi. Di dera masih ketemu lagi, akhirnya kepengen lagi kan. Tapi kalau dibuang yang satu yang sana, yang buang yang sini, nggak ketemu lagi. Dan tentunya orang yang dibuang di negeri lain kan dia susah ya, nggak ada teman, nggak ada siapa, hidupnya tentunya apa, lebih prihatin. Yang kedua, lebih dia itu nanti insaf, masya Allah. Setelah dibuang dia baru sadar ya, ternyata seperti ini akibat dari melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keluarga, jauh dari sanak kerabat. Harus hidup apa, mandiri. Idza fatan ila ma yansha'u anhu min al-amradi allati tahtaku bil mujtama'ati, ditambah lagi dengan apa, dengan perzinahan tersebut muncul penyakit-penyakit yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Penyakit HIV ya. Barizalika naha anisyari asad dan nahi. Dengannya syariat ini benar-benar melarang tentang pelarangan yang sangat keras. Faqala ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekat saja enggak boleh ya. Mendekati zina itu apa? Ya kenalan, surat-suratan, kemudian berduaan, menyendiri dua orang khalwah ya. Ini mendekati zina ya. Nanti tangan maju dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang mendekati zina. Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang fahisyah keji dan sejelek-jelek cara. Warat jaba ala izdikabihi tilka uqubah al-mu'limah, maka wajib untuk ditegakkan bagi orang yang melakukannya sebagai hukuman yang menyakitkan. Qad arafal fuqaha'u, dan para ahli fikih rahimahullah telah memberikan definisi. Arafa memberikan definisi. Azina bi annahu fi'lul fahisha fi kuburin aw duburin. Yang disebut dengan zina adalah melakukan perbuatan yang keji pada kubul atau dubur, kemaluan atau dubur, pembuangannya. Ini sebagai apa? Definisi zina, melakukan perbuatan keji pada kemaluan dan duburnya atau duburnya. Waqala Ibnu Rusy, dan telah berkata Imam Ibnu Rusy rahimahullah taala, wa kullu wat'in waqa'a 'ala ghairi nikahin sahihin wala syubhati nikahin wala milku yaminin. Yaitu Ibnu Rusy mendefinisikan juga perzinaan, yaitu setiap perbuatan jima, perbuatan bersetubuh yang terjadi bukan karena nikah yang benar, terjadinya persetubuhan ini bukan karena nikah yang benar ya, seperti kumpul kebo yang wala syubhati nikahin, dan buka dan juga bukan nikah syubhat. Dan juga bukan kepada budaknya yang dimiliki. Walaupun bisa ini aja kita putus dulu ya, karena tidak ada konsentrasi. Insyaallah di jadikan di kesempatan yang kata bin baik sana barakallahu wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam alhamdulillah.